Senang, senang bareng susah, susah bareng nyanding seliramu, sayang seliramu. Wes tak angen-angen, we bakal dadi jodohku. Wes tak angen-angen, koe dadi pilihanku. Sepanang tenang, aku wis senang. Rene rangkulan aku, tanggo sangu turuku. Besok milih otino, kowe tak lamar. Rasane rasa aku ninggalno.